Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita, masih membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. يقول الشارح رحمه الله ولا قوله ولا تقول أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني. Adapun ucapan beliau, yaitu ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, yang menyatakan, dan jangan kamu berkata atrukul makasiba, saya enggak mau bekerja, saya tinggalkan pekerjaan, entah tujuannya untuk fokus belajar thalabul ilmi, sementara dia punya tanggungan, ada istri di rumahnya, ada anak-anak di rumahnya yang mereka butuh nafakat. Namun orang ini menyatakan atrukul makasib, sudah saya enggak mau bekerja, mau fokus belajar. Pokoknya belajar, belajar dan belajar. Wa akhudhu ma a'tauni, dan saya akan menerima, mengambil pemberian dari orang-orang yang memberi kepada saya. Saya talibul ilmi, fokus belajar. Kemudian dengan itu dia mengharapkan bantuan, sumbangsih, donasi dari orang-orang. Oh si fulan fokus belajar, berapa anaknya? Disantuni, dibiayai. Mengharapkan demikian, ini salah, ini keliru. Walaupun engkau fokus belajar, maka diantara ilmu yang didapat dari pelajaran tersebut adalah memberikan hak bagi masing-masing, karena setiap mereka memiliki hak. Istri ada haknya. Hasil dari thalabul ilmi adalah mengamalkan ini. Anak-anak juga ada haknya. Dan ketika seorang menuntut ilmu agama, tujuannya adalah untuk mengamalkan, menerapkan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka memberikan nafkah kepada keluarga, anak, istri, membiayai kebutuhan mereka, pendidikan putra-putrinya, itu bagian dari mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Sehingga enggak boleh seorang bertopang dagu dengan alasan yang dicari-cari. Entah itu alasannya zuhud ataupun wara', kemudian dia meninggalkan pekerjaan, atau alasannya fokus dalam thalabul ilmi, kemudian dia malas berusaha, tidak diperbolehkan sama sekali. Qala, ya'ni ucapan beliau ini bermakna annaka la yajuzu laka an tatrukal makasiba, tidak boleh bagimu, la yajuzu laka, tidak boleh bagimu, antatrukal makasiba, untuk meninggalkan pekerjaan, allati fiha ghadadatun alaik, di mana dalam pekerjaan itu terdapat aib, pekerjaan yang remeh, yang hina dipandang orang. Seperti beberapa hal yang kita contohkan kemarin, jadi pembeli barang-barang rongsokan, atau mencari barang-barang rongsokan yang memang benar-benar sudah tidak termanfaatkan. Botol-botol aqua dan yang semisalnya ini sudah tidak dimanfaatkan lagi. Yang berserakan di pinggir-pinggir jalan, di tempat-tempat pembuangan sampah, enggak ada lagi yang memanfaatkannya. Ini orang, daripada dia meminta-minta, mengharapkan belas kasih, menunggu sumbangan dan donasi, dia bekerja, cari barang-barang bekas tersebut, dikumpulkan. Begitu banyak dia jual, ada hasilnya, itu halal. Ini lebih mulia, lebih baik daripada dia menunggu sumbangan dan donasi, belas kasih dari orang-orang yang akan memberikan bantuan kepadanya. Watas'alun nasa, engkau meninggalkan pekerjaan yang dianggap hina, dianggap remeh oleh orang, namun sebaliknya tas'alun nas, engkau datang mengetuk pintu minta bantuan kepada orang-orang. Bal khudh minal makasibil halali ma ya'ifuka 'anil nas, akan tetapi yang benar hendaklah engkau ambil sebuah pekerjaan. Apa kira-kira pekerjaan yang engkau bisa kerjakan? Walau mungkin di awal-awal hasilnya sedikit. Walau mungkin di awal-awal engkau merasa canggung untuk melakoninya, menjalaninya. Walau mungkin sebahagian orang memandang remeh pekerjaanmu, tapi selama itu halal, kata Syekh rahimahullah, khudh minal makasibil halal ma ya'ifuka 'an nafs 'anil nas. Ambil usaha yang halal, jalankan. Yang itu akan bisa mencegahmu dari meminta-minta, mengharapkan bantuan dari orang lain. Wa an su'alihim, yang akan bisa menjaga dirimu dari meminta kepada manusia. Kalau seseorang sudah enggak mau bekerja, apapun alasan yang ada, bukan karena uzur syar'i, lain hal kalau uzur syar'i, lumpuh dia, enggak punya pekerjaan, enggak punya penghasilan, tidak ada kebun yang dia andalkan, lumpuh dia. Enggak mampu dia memberikan nafkah kepada keluarganya. Bergerak saja sulit. Bagaimana dia harus berusaha? Yang seperti ini dia memiliki uzur syar'i. Tetapi ketika dia sehat badannya, fisiknya kuat, segar bugar, mampu bekerja, tapi karena alasan, oh saya enggak membidangi pekerjaan itu, saya enggak bisa kerja itu. Kalau kerja di panas-panasan, berat saya, enggak bisa terkena panas. Berbagai macam alasan. Akhirnya ya sudah. Mencari pekerjaan yang kira-kira sesuai. Kapan dia dapat? Belum tentu dia mendapatkannya. Sementara kebutuhan makannya dia, istrinya, anak-anaknya, biaya pendidikan dari anak-anaknya, kemudian pakaian yang harus diganti, itu terus. Mau dia bekerja atau enggak bekerja, kebutuhan tadi harus tersedia di setiap harinya. Sehingga jangan sampai kemudian dengan alasan-alasan tersebut enggan untuk bekerja ataupun berusaha. Hatta walau kana fi dzalika ghadadatun 'alaik, walau dalam pekerjaanmu, usaha yang akan engkau jalani itu terdapat ghadadah. Kita yang melakukannya seakan merasa malu. Tapi enggak masalah selama itu halal. Orang yang melihat juga mencibir dan meremehkan. Enggak masalah. Jalani usaha tersebut selama itu halal. Kalau seandainya setelah engkau jalani sekian waktu lamanya ternyata ada yang bisa engkau jalani lebih dari itu, ingin meninggalkan yang lama kemudian menuju usaha yang baru, mengganti dengan usaha yang baru, silakan. Selagi itu halal. Atau engkau mencukupkan dengan apa yang telah engkau jalani selama ini, alhamdulillah telah cukup usaha dari apa yang sudah diusahakan selama ini, telah memenuhi kebutuhan yang wajib, yang pokok, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan, makan sehari-hari, alhamdulillah sudah tercukupi. Kemudian setelah itu engkau ingin fokus belajar thalabul ilmi, ini bagus. Ini mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Tidak lantas kemudian sebaliknya, menjadikan rasa malas, menjadikan zuhud dan wara' sebagai alasan untuk membentengi dirinya yang malas bekerja. Enggaklah, dunia itu apa sih? Ngapa dikejar gali? Ngapa dicari gali? Toh akan kita tinggalkan. Ucapan ini benar. Namun ketika itu dia jadikan sebagai alasan untuk membentengi kemalasannya, malas dia bekerja, asalnya malas bekerja, malas berusaha, atau bekerja pilih-pilih, kalau gajinya sedikit, ah enggak lah saya enggak mau, saya ingin kerja yang gajinya banyak, yang hasilnya banyak, tapi entah kapan datangnya. Nah yang seperti ini yang harus dihindari, karena kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawab kita itu setiap hari mereka membutuhkan. Mereka butuh makan, mereka butuh minum. Sementara Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menitipkan mereka dalam tanggung jawab kita. Qauluhu, kemudian ucapan beliau, wa ma bana laka sihatu fahuwal mutlak, fahuwa mutlakun ay halalun. Dan sebuah pekerjaan yang terlihat jelas bagimu bahwa usaha itu adalah usaha yang halal, usaha yang sehat, usaha yang baik, fahuwa mutlak, itu halal untuk engkau jalani. Wal mutlaqu yajuzu lakal kasbu minhu wa muzawalatuhu wabillahi taufik. Dan al mutlaq, usaha yang halal apapun jenisnya, selama itu halal, tidak mengganggu orang lain, tidak merugikan orang lain, dengan batasan-batasan syar'i, usaha itu halal, silakan jalani. Wal mutlaqu yajuzu lakal kasbu minhu, usaha yang halal boleh untuk kamu jalani, boleh engkau untuk engkau kerjakan. Wa muzawalatuhu, boleh engkau untuk mempraktekannya, mencobanya. Ini usaha ini kira-kira pas atau enggak? Sebagian ikhwah sebelum mereka mendapatkan usaha yang mapan, mencoba, coba jualan ini. Dijalani ternyata berat. Coba yang lain. Boleh seperti ini. Coba yang lain. Alhamdulillah, ternyata di sinilah Allah tabaraka wa ta'ala memberikan jalan rizki baginya. Tekuni. Ada lagi yang mencoba dua kali, belum cocok juga, pindah dengan usaha yang lain. Coba lagi, cocok dengan apa yang ada di sekitarnya. Namun seiring waktu berjalan, perkembangan semakin maju, ternyata usaha dia semakin ditinggalkan oleh orang. Orang ingin menuju atau mencari yang lebih baik lagi. Dia harus meninggalkan dan berubah, mengganti usaha yang lain. Silakan, selagi itu halal. Wal mutlaqu yajuzu lakal kasbu minhu wa muzawalatuhu, usaha yang halal boleh bagi kamu untuk menjalankannya, boleh bagimu untuk mencobanya. Yang tidak diperbolehkan adalah atrukul makasiba wa akhudhu ma a'tauni. Enggak mau bekerja, enggak mau berusaha, hanya bertopang dagu, menengadahkan tangan, mengharapkan bantuan. Ini yang tidak diperbolehkan. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, selesai kita dari pembahasan ini. InsyaAllah kita sambung pada waktu-waktu mendatang biiznillah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.